إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد حضرين أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, segala puji kita peruntukkan hanya kepada Allah Jalla wa'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Semoga kita senantiasa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan dan digolongkannya kita sebagai hamba-hambanya yang selalu mensyukuri nikmatnya. Pembahasan kita pada akhir kajian yang lalu telah selesai hadis ke-297. Malam ini insyaAllah ta'ala melanjutkan berikutnya ke-298. Hadis yang dimaksud adalah 329. Setelah kita selesaikan hadis 328 pada kajian 2 pekan yang lalu. Berikut hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه membawakan salah satu riwayat yang beliau telah dengar, beliau telah dapatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satunya hadis yang bersama kita menceritakan lamma nazalat hadhil ayah, tatkala turunnya ayat ini. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa andir, berikanlah peringatan, ashirah, karib kerabat, ashirataka, karib kerabatmu, al-aqrabin, yang terdekat, tersebut dalam surat Asy-Syu'ara, tepatnya ayat ke-214. Berdasarkan dari ayat ini, tampak jelas perintah Allah Jalla wa'ala kepada beliau, Rasulnya. Apa yang Allah perintahkan? Beliau diperintahkan untuk mendakwahi yang terdekat terlebih dahulu, dari karib kerabatnya, dari keluarganya. Maka Allah perintahkan pada awal ayat, wa anzir, berikanlah peringatan, ingatkan mereka, dakwahi mereka sebelum kepada yang lainnya. Allah perintahkan beliau untuk mendakwahi setelah beliau diutus sebagai Rasul oleh Allah Jalla wa'ala untuk memulai dari yang terdekat. Maka bisa kita perhatikan pada ayat ini, berikanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringatan asyirataka terhadap keluargamu, terhadap karib kerabatmu, al-aqrabin, yang paling dekat hubungannya denganmu. Berdasar dari ayat itu, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam segera merespon perintah Allah Jalla wa'ala, tidak menunda-nundanya, melainkan beliau setiap datang perintah Allah Jalla wa'ala, maka segera beliau tanggap, beliau respon, beliau jalani setiap apa yang Allah Jalla wa'ala perintahkan. Maka dalam ayat ini bentuk perintah dakwah. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka segera Rasul sallallahu alaihi wasallam dakwahi Quraisyan, bangsa atau kabilah bangsa Arab asal usul beliau, yakni dari bangsa Quraisy. Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dari bangsa atau dari suku Quraisy. Suku yang terpandang, bisa dikatakan suku yang termulia dari sekian suku-suku yang ada di kalangan bangsa Arab, Quraisy. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ditunjuk, dipilih oleh Allah Jalla wa'ala dari keturunan yang mulia, dari bangsa Arab, dari keturunan Quraisy, yang jalurnya keturunan itu terus ke atas sampai Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Maka oleh karenanya millah atau agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti atau sama dengan millahnya Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Kita teringat dengan bacaan di dalam At-Tahiyyat di waktu salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga beliau, sebagaimana Engkau telah berikan salawat dan salam kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan juga kepada keluarga beliau. Ya Allah, berikanlah barakah kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga beliau, sebagaimana Engkau telah berikan berkah kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan keluarga beliau. Menunjukkan di sini agama ini, al-Islam, adalah cikal bakalnya sudah dimulai semenjak perintis ketauhidan, yakni Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, kemudian dilanjutkan generasi berikutnya putranya Nabi Ismail alaihi salam, dan seterusnya para nabi dan rasul setelahnya sampai beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ini suku Quraisy. Di sini dikatakan da'a beliau sallallahu alaihi wasallam da'wahi Quraisy sebagai perwujudan perintah Allah, asyirakal aqrabin, keluargamu yang terdekat hai Muhammad. Maka segera beliau laksanakan. Fajtama'u, maka ketika itu berkumpullah mereka dari sekian kabilah-kabilah suku Quraisy tadi pada berkumpul ketika beliau seru. Nah, dengan suara yang lantang, berkumpullah mereka ijtama'u fa'amma wa khasqa. Amma itu artinya secara umumnya, wa khasqa dan demikian pula secara khususnya. Amma secara umumnya, umum itu dari bahasa Arab umum, amma ya'ummu. Khassa demikian pula kata khusus juga dari bahasa Arab. Berkumpullah mereka dari sekian lapisan suku Quraisy, termasuk yang paling khusus adalah Bani Hashim. Bani Hashim, maka silsilah beliau sampailah ke sana. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibni Hashim, wa Hashim min Quraisy, wa Quraisy min dzurriyyati Ismail, wa Ismail min dzurriyyati Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Maka berkumpullah mereka tadi dengan upaya beliau mengajak, mendakwahi mereka. Sebelum mendakwahi tadi, maka beliau seru, beliau panggil. Wa qala, kemudian beliau katakan, ya Bani Abdisyams, ini kabilah-kabilah yang ada. Beliau panggil satu persatu, ya Bani Abdisyams. Ada namanya kabilah Bani Abdisyams. Demikian nama-nama kabilah yang ada. Kalau dilihat secara arti, Abdisyams, hambanya matahari. Tapi demikianlah yang berlangsung di masa itu. Al-muhim bahwa ini nama satu kabilah. Kemudian beliau panggil lagi, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay. Suku yang lain lagi, kabilah yang lain lagi. Setelah beliau panggil dua kabilah tadi, maka beliau katakan, anqidhu anfusakum minan nar. Anqidhu, selamatkan oleh kalian, anfusakum, masing-masing diri kalian, selamatkan dari apa? Minan nar, dari azabnya Allah, an-nar. Anqidhu, beliau sampaikan dalam bentuk perintah, selamatkan masing-masing diri kalian dari azab Allah yang begitu dahsyatnya. Artinya, kalian berupaya masing-masing individu kalian untuk menyelamatkan dari azab Allah. Kemudian beliau panggil lagi kabilah yang berikutnya, ya Bani Murrah bin Ka'ab, anqidhu anfusakum minan nar. Permintaan beliau sama dengan permintaan kepada dua kabilah yang sebelumnya, selamatkan diri-diri kalian dari azab Allah. Beliau panggil lagi, ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan pula diri-diri kalian dari azab Allah. Dari mulai yang sifatnya umum, kemudian mengerucut lagi, sampai kemudian yang beliau sebut berikutnya, ya Bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri-diri kalian dari azab Allah. Kalian kabilah yang mulia, tetapi bukan menjadi jaminan kalian selamat dari azab Allah jika kalian tidak berusaha untuk menyelamatkannya dari azab yang demikian dahsyatnya. Maka beliau panggil lagi, ya Bani Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, yakni nama kakeknya. Maka itu menjadi satu kabilah juga. Maka beliau panggil, ya Bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan oleh kalian dari azab Allah. Terakhir beliau panggil putri beliau sendiri. Beliau pula tidak bisa menjamin, walaupun ada kaitan darah, hubungan darah dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya Fatimah, anqidhi nafsaki minan nar, selamatkan dirimu juga dari azab Allah. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'ah. Sungguh aku sama sekali la amlik, aku tidak punya, tidak memiliki. Amliku la amliku lakum, aku tidak memiliki untuk kalian. Syai'ah sedikit pun, tidak ada upaya aku untuk bisa melakukan pembelaan, pertolongan bagi kalian minallah, di sisi Allah Jalla wa'ala nanti. Maka jangan menyandarkan kepadaku, ya, untuk selamatnya di sisi Allah, masing-masing kalian berusaha. Kalian takwa, kalian iman kepada Allah Jalla wa'ala, untuk dengan itu membentengi diri kalian dari azab Allah. Aku sesungguhnya tidak memiliki wewenang sedikit pun untuk bisa menyelamatkan kalian di sisi Allah. Ghaira anna lakum rahiman. Selain kalian adalah memiliki hubungan kekerabatan. Itu saja. Hubungan kalian denganku tidak ada lain karena adanya hubungan kekerabatan. Yang dari sini penulis kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam Nawawi rahimahullah meletakkan hadis ini kaitannya dengan bab menjaga hubungan silaturrahim. Nah, adapun untuk menyelamatkan masing-masing kalian dari azab Allah, aku tidak memiliki wewenang sedikit pun. Selain dari itu, kalian memiliki hubungan kekerabatan denganku, kata beliau. Sa'abulluha bibila liha, yang aku akan jaga, aku akan upayakan menghubungkan dengannya dengan cara melakukan silaturrahim. Sa'abulluha bibila liha. Makna sa'abulluha yakni aku akan berusaha untuk menyambungnya. Bi bilaliha. Bilal artinya adalah ma, yakni air. Aku akan menyambungnya, hubungan kekerabatan tadi, bi bilaliha, yakni dengan air. Maknanya adalah putusnya silaturrahim diibaratkan dengan sesuatu yang panas, yang hanya bisa didinginkan dengan air. Maka putusnya kekeluargaan itu didinginkan dengan silaturrahim. Nah, di sini menunjukkan keutamaan silaturrahim, upaya untuk menjaganya dengan sebaik-baiknya. Sekian bentuk dari melakukan silaturrahim. Termasuk di sana adalah baik itu dalam bentuk berkunjung atau memberikan hadiah, nam, atau kemudian menanyakan kabarnya dan sebagainya dan sebagainya. Kembali kepada urf suatu masyarakat, bagaimana menjaga hubungan silaturrahim selama itu tidak berkentangan dengan syar'i. Selama itu sesuai dengan syariat, maka itu tetap bisa dilangsungkan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghayra anna lakum rahima sa'abulluha bibilaliha." Selain kalian memiliki kekerabatan, yang mana aku akan hubungkan dengannya melalui silaturrahim. Berdasarkan dari hadis ini, kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, dengan beliau ajak, beliau seru mereka sebelum beliau dakwahi adalah bagian dari silaturrahim. Ya. Ya Abdul Jams, ya Bani Abdul Jams, ya Bani Ka'ab ibn Lu'ay, ya Bani Murrah ibn Ka'ab, ya Bani Abdul Manaf, ya Bani Hasim, ya Bani Abdul Muttalib, sampai kemudian putri beliau sendiri, ya Fatimah, anqidhu anfusakum minan nar. Maka upaya seperti ini adalah bagian silaturrahim. Sebaliknya, terputusnya silaturrahim adalah suatu kematian. Diibaratkan suatu kematian. Maka supaya bisa hidup, yang mati tadi adalah dengan air. Segala sesuatu itu bisa hidup dengan air. Disebutkan firman Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-Anbiya, tepatnya ayat ke-30, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami telah jadikan, kata Allah, kulla syai', segala sesuatu tadi, hayyin, bisa hidup. Minal ma', salah satu sebabnya adalah melalui air. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Afala yu'minun, apakah mereka tidaklah mau beriman juga? Mereka telah dibuka akal pikiran mereka oleh Allah Jalla wa'ala, bahwa secara akal pun membenarkan bahwa segala sesuatu bisa hidup dengan air. Yang realita bumi yang tandus pun, kering, kerontang, kemarau panjang, tandus, tidak ada air, maka kemudian jadi hidup disebabkan Allah telah turunkan air berupa hujan di muka buminya. Jadilah hidup. Kemudian di sana berdampak, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman dan sebagainya. Demikian pula terkait yang abstrak, kerenggangan kekeluargaan tadi, itu adalah suatu perkara yang diibaratkan panas, sehingga bisa diredam atau dimatikan tadi dengan air, dengan cara untuk disambung lagi, disambung hubungan silaturrahim. Maka kita berusaha untuk mengenali masing-masing diri kita, siapa keluarga kita ini. Ya, kita ini siapa nama ayah kita, nama ibu kita. Saudara ibu kita itu siapa saja? Saudara bapak kita itu siapa saja? Saudara bapak dan ibu istri itu siapa saja? Dikenali semua. Nah, sehingga ini keturunannya ini keturunannya ini, terus ke atas. Silsilah itu perlu tahu. Sehingga tidak kemudian, kata orang Jawa, kepaten obor. Ya. Tak kenal, padahal masih keluarga sendiri, bukan keluarga jauh lagi. Keluarga dekat dia tak kenal, tak saling kunjung, tak satu saling tahu satu dengan lainnya. Maka perlu dikenali, ini keluarganya bapak, ini keluarganya ibu. Ya, jika lama tidak pernah dikunjungi, coba dikunjungi. Kunjung mungkin diantaranya melalui telepon, bertanya keadaannya, tapi satu waktu juga perlu untuk didatangi. Didatangi, ditanya kabarnya, bagaimana keadaannya, nah, dan sebagainya. Tanya kondisinya, jika perlu bantuan mungkin dibantu, dan sebagainya. Sekaligus mengenalkan kepada anak-anak kita, ini keluarganya bapak, ini keluarganya ibu. Untuk semua bisa tahu satu dengan lainnya. Jangan kemudian berpikir nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi itu sendiri-sendiri. Tidak peduli sudah. Yang penting saya hidup di sini sudah. Yang sana mau tinggal di mana, bagaimana keadaannya, tidak mau tahu. Itu keluarga semua. Dijaga, siapa tahu dengan itu tadi sebagai wasilah atau perantara sampainya dakwah kepada mereka. Sebelum kita mendakwahi yang lainnya. Siapa tahu kita datang kemudian jadi baiknya. Nah, kita bertutur kata yang baik, kemudian tadinya tidak kenal kita jadi kenal. Ya. Tadinya mungkin tahu kita sudah lama, sekian tahun ketemu lagi. Kok sudah berubah ini? Tiba-tiba kok dilihat ponakannya ini sudah pakai jenggot. Loh, dulu kok belum pakai seperti ini, sepertinya dulu dia berislam seperti layaknya keumuman, kok sekarang kemudian seperti ini, ingin tahu, kemudian tanya, kenapa seperti ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, ini di sana sekian keutamaan ketika kita jalani suatu perintah, apalagi di perintah dari Al-Quran, demikian pula diperkuat dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, pentingnya menjaga silaturrahim. Silaturrahim itu kaitannya dengan keluarga. Kalau mau kunjung ke orang yang bukan keluarga kita, itu namanya ziarah. Jadi dibedakan antara ziarah dengan silaturrahim. Silaturrahim adalah kaitannya lebih spesifik lagi yang ada hubungan karib kerabat. Sedangkan berkunjung kepada muslim satu kepada muslim yang lainnya tidak ada kaitannya dengan keluarga, maka itu namanya ziarah. Berikutnya hadis ke-330. Muallif yakni Imam Nawawi rahimahullahu taala bawakan hadis melalui jalan sahabat Abu Abdullah. Abu Abdullah ini kunyah. Namanya adalah Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Semoga Allah jalla wa ala meridai kepada keduanya. Menunjukkan bahwa Amr sahabah dan Al-As juga sahabah. Maka dikatakan radhiyallahu anhuma. Mariwayatkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan sabdanya. Sebagaimana pernah disebut bahwa istilah sami'tu itu adalah istilah hadis yang bahasa kita artinya aku telah mendengar. Secara ilmu hadis adalah mendengar secara langsung dari Rasul tanpa perantara pihak ketiga. Artinya langsung dengar langsung. Nah, maka disilakan dalam ilmu hadis sami'tu, aku telah dengar. Kalau kita baca terjemahnya, aku telah mendengar sepertinya suatu bahasa yang mendengar suatu hal yang biasa. Ya. Tapi dalam ilmu hadis itu mendengar tanpa ada perantara yang lainnya. Berarti apa? Menunjukkan semakin kuatnya pembuktian apa yang didapatkan dari Rasulullah SAW tanpa perantara lagi, langsung dari yang meriwayatkan. Aku telah dengar Rasulullah SAW jiharan ghaira sirrin. Jihar beliau sampaikan itu dalam keadaan terang-terangan atau dengan suara lantang. Itu jihar. Sehingga diistilahkan dalam salat jahr. Salat subuh itu jahr bacaannya karena suaranya dikeraskan. Nah, rakaat pertama dan keduanya. Demikian pula maghrib dengan isya, rakaat pertama dan keduanya. Demikian pula salat isya, rakaat pertama dan keduanya adalah jahr. Itu dari sisi istilah salat. Maka aku telah dengar Rasulullah SAW sampaikan itu dengan suara lantang, ghairu sirrin. Bukan dalam keadaan pelan-pelan. Bukan dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Atau bukan dalam keadaan tidak terdengar yang lain. Tapi jelas. Apa yang beliau sampaikan dengan suara lantang tadi? Inna ala bani fulan laisu bi awliya'i. Sungguh kata Nabi, ala bani fulan. Ala artinya keluarga. Seperti Ali Imran. Keluarga Imran. Ya. Surat Al-Baqarah, Ali Imran. Al itu artinya keluarga. Sebagaimana pula Al-Su'ud. Ya. Salman bin Abdul Aziz Al-Su'ud. Nah. Raja yang sekarang ada di pulau ini. Nah. Adalah keturunan dari keluarga Al-Su'ud. yang mana Al-Saud adalah cikal bakal berdirinya kerajaan Saudi Arabia yang diawali atau dirintis oleh Abdul Aziz, ayah dari Raja Saudi sekarang Salman, demikian pula ayah dari Abdullah, raja yang sebelumnya, ayah sebelumnya, raja sebelumnya lagi Fahad, semuanya adalah bin Abdul Aziz. Nah, maka semua tadi Al-Saud termasuk dijadikanlah nama negaranya Saudiyah. Jadi kata Saud, Al-Saud. Ini tinjauan dari sisi kata ala, yakni keluarga. Kata beliau, inna ala bani fulan, sungguh keluarga bani fulan. Fulan di sini bukan nama bani tadi, bukan nama kabilah, tapi dia, si anu dalam bahasa kita. Nah, fulan. Sesungguhnya keluarga bani fulan, laisu bi auliyai, bukanlah dari waliku. Aulia jamak dari kata wali. Kata Nabi, mereka itu bukan dari waliku. Innama waliyyi Allah wa salihul mu'minin. Hanyalah innama diartikan dengan sesungguhnya. Atau lebih spesifik lagi bahwa innama adalah hanyalah. Innama waliyyi Allah wa salihul mu'minin. Sesungguhnya atau hanyalah keluarganya Bani Ful. Sesungguhnya waliku itu kata Nabi adalah Allah dan orang-orang mukmin yang saleh. Sebagaimana ayat Al-Quran menyebutkan bahwa orang yang beriman itu adalah walinya Allah. Setiap orang yang beriman adalah walinya Allah. Maka tentu wali yang teratas adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian setelahnya adalah orang-orang mukmin yang saleh. Mereka lah adalah wali orang-orang yang beriman. Yang kita diharuskan untuk meletakkan loyalitas kepada mereka. Setelah beliau tunjukkan peniadaan adanya Bani Fulan bukanlah waliku, maka beliau kemudian tegaskan bahwa waliku semata-mata adalah Allah dan orang-orang mukmin yang saleh. Maka beliau katakan, walakin lahum rahimun, akan tetapi buat mereka itu ada hubungan kekerabatan. Maka diterangkan yang bukan walinya beliau adalah orang-orang yang kafir, ada dari kabilah, ya, yang belum masuk Islam. Maka mereka dalam keadaan kafir. Maka itu bukanlah walinya beliau. Ya, walinya beliau adalah selama mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mereka dalam kondisi kafir, tetapi masih ada hubungan kekerabatan. Abulluha bibilaliha, sebagaimana lafaz hadis yang sebelumnya. Aku akan menyambungnya bibilaliha, bilal artinya air. Aku akan menyambungnya silaturahim tadi untuk semakin merekatkan dan mendinginkan, ya, hubungan sesama karib kerabat. Berdasarkan dari riwayat ini, berkata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, menunjukkan bahwa kerabat memiliki hak untuk disambung dengan mereka, sekalipun dia adalah orang kafir. Sampai di situ, terkait menjaga hubungan silaturahim, keluarga yang kafir pun boleh untuk disambung. Bahkan di sini diperintah, sa'abulluha bibilaliha, aku akan sambung hubungan kekerabatan tadi. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah memiliki hak menguasai. Maka tidak perlu untuk menolong dan melakukan pembelaan kepada mereka karena padanya kebatilan. Karena sudah berbeda prinsip. berbeda akidah. Mereka adalah kufar dan kita adalah muslimin. Nah, maka tidak boleh mereka dibantu dari sisi amaliah-amaliah yang terkait dengan keagamaan mereka. Sama sekali tidak boleh dibantu, didukung, apalagi karena itu adalah kebatilan. Mereka mengadakan upacara keagamaannya, maka tidak boleh bagi kita untuk menghadirinya. Lalu bagaimana kita mau menjaga hubungan silaturahim dengan mereka? Ya lakukan di waktu yang lain, bukan di waktu-waktu yang terkait dengan ritual mereka. Termasuk amalan nyepi. Nah, tidak boleh kita untuk ikut andil dengan mereka ketika memiliki kekeluargaan yang dari mereka masih ada yang kufar. Apalagi sampai memberikan bantuan material dan sebagainya dan sebagainya. Maka disinilah kata Nabi SAW, Bani Fulan tadi laisu bi auliyai, bukanlah waliku. Kenapa? Karena mereka adalah kufar. Tetapi kata Nabi, lahum rahimun, mereka masih perlu untuk dijalin silaturrahim. Yang siapa tahu tentunya hikmah di balik ini semua adalah dengan itu mereka tertarik kepada Islam, kemudian mereka mau tunduk hatinya untuk menerima Islam melalui hubungan dia kepada keluarga yang masih dalam keadaan kafir. Hadis yang bersama kita adalah muttafaqun alaihi, adalah hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah dari sahabat yang sama. Nampaknya dua hadis ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Sebelum kita akhiri, kita baca bersama dua hadis tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma nazalat هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص وقال يا بني عبد شمس يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم minan nar ya bani hasim anqidu anfusakum minan nar. Sampai di sini waktu sudah memasuki isya. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.